Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan kaidah yang atau bait yang ke-14, kaidah tazahumul mafasid, berbenturannya mafsadah dengan mafsadah. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawan daripada itu, jika mafsadah-mafsadah itu berbenturan, maka dipilihlah mafsadah yang lebih ringan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam ta'liq beliau tentang kaidah ini, al-mafasid imma muharramat aw makruhat. Mafsadah-mafsadah itu bisa saja ia adalah perkara-perkara yang haram aw makruhat, atau perkara-perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Kama anna al-masaliha imma wajibat aw mustahabbat. Sebagaimana halnya maslahat-maslahat itu adalah bisa saja maslahat itu berupa perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang mustahab. Jadi mafsadah itu imma dia adalah perkara yang haram atau perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Adapun maslahat, imma dia adalah perkara yang wajib atau perkara yang disunnahkan. Fa'idha tazahamatil mafasid, maka jika mafsadah-mafsadah itu berbenturan, bi'an itturral insanu ila fi'li ihdahuma, bila mana seseorang terpaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya. Ada dua mafsadah yang mau tidak mau dia harus melakukan salah satunya. Tidak bisa keluar dari dua pilihan tersebut. Dia harus memilih salah satu dari kedua mafsadah ini. Maka apa yang wajib dia lakukan? Falwajibu alla yartakiba al-mafsadata al-kubra. Maka yang wajib bagi dia adalah tidak memilih mafsadah yang besar. Yang wajib bagi dia tidak boleh memilih mafsadah yang lebih besar. Bal yaf'al as-sughra. Bahkan dia harus memilih dan melakukan mana yang mafsadahnya itu lebih kecil. Jadi dia tidak boleh memilih yang lebih besar madarat dan mafsadahnya, tetapi yang harus dia lakukan di saat terjadi perbenturan dan dia harus memilih di sini, dia harus memilih yang lebih kecil mafsadahnya. Irtikaban li ahwani syarrain, dalam rangka memilih yang lebih ringan kejelekannya dari dua kejelekan tersebut. Lidaf'i a'lahuma, untuk mencegah yang besarnya, dalam rangka memilih yang teringan dari dua kejelekan tersebut untuk mencegah yang besarnya. Inilah agama Islam as-samhah, agama Islam yang sangat mulia. Jadi betul-betul agama Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk menghindarkan diri dari mafsadah-mafsadah. Jika dia bisa meninggalkannya secara keseluruhan, maka itu wajib dia lakukan. Tetapi jika tidak, maka dia mengurangi, tidak melakukan yang besar mafsadahnya. Tetapi yang dia lakukan adalah meminimalkan, atau dia memilih yang lebih ringan mafsadah tersebut. Di situ ada catatan kaki nomor 2. Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah berkata Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah fi syarhi mandumah usul al-fiqh wa qawa'idih, dalam syarah mandumah usul al-fiqh wa qawa'idih, kata beliau tentang qaidah ini, wa yumkinu an numathila li hadhihi al-qaidah, bisa saja kita untuk memberikan contoh tentang kaidah ini, yakni contoh menjauhi mafsadah yang lebih besar dan memilih mafsadah yang lebih kecil. Bima dzukira ani Syekh Islam Ibnu Taimiyah, apa yang dikisahkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini di zaman peperangan Tatar yang kaum yang sangat zalim yang memerangi kaum muslimin yang berasal dari Cina. Mereka menghancurkan kaum muslimin, mereka masuk setiap kampung dan mereka menghabisi seluruh kaum muslimin, menguasai setiap daerah. Suatu ketika Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu marra biqaumin minat tatar, dan Syekhul Islam bersama sahabat-sahabatnya, Syekhul Islam bersama kawan-kawan, suatu ketika mereka melewati kaum orang-orang Tatar. Kanu yashrabun al-khamr, yang mana mereka ini sedang minum minuman keras, minum khamr. Di pinggir jalan mereka sedang mabuk-mabukan minum khamr. Syekhul Islam dan sahabatnya, beberapa sahabatnya melewati mereka, walam yanhahum an syurbil khamr. Syekhul Islam melihat bahwa mereka ini sedang berbuat maksiat, tetapi Syekhul Islam rahimahullah tidak melarang mereka untuk minum khamr. Wa kana ma'ahu sahibun lah, dan ada seorang yang bersama Syekhul Islam, salah seorang dari mereka, berkata kepada Syekhul Islam, ayy li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, limadha la tanhahum, kenapa wahai Syekh Anda tidak mengingkari kemungkaran mereka, kenapa Anda tidak melarang mereka untuk minum khamr, padahal kita lihat kemungkaran itu terjadi. Yang wajib bagi seorang ketika melihat kemungkaran adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kata Syekhul Islam, ditanya Syekhul Islam oleh sahabatnya ini, tadi kenapa diam saja tidak melarang mereka untuk minum khamr, dari minum khamr? Maka Syekhul Islam menjawab, qala li'annahum law taraku syurbal khamri la dhahabu yahtikuna a'radal muslimin. Iya, sengaja beliau tidak melarang mereka dari minum khamr dikarenakan seandainya mereka itu kita larang, kemudian mereka meninggalkan minum khamr, nantinya mereka akan pergi. Mereka akan pergi dan yahtikuna aradul muslim, dan mereka akan melanggar kehormatan kaum muslimin. Mereka akan memerangi kaum muslimin, mereka akan membunuh kaum muslimin dan melanggar kehormatan kaum muslimin, mengambil perempuan-perempuan kaum muslimin dan menzalimi kaum muslimin. Wa yaghsabuna amwalahum wa hadha dhulmun muta'addin. Dan tentu mereka nanti akan merampas harta-harta kaum muslimin. Dan ini kezaliman yang luas keburukannya. Ini kezaliman yang muta'addin, yang berpengaruh kepada orang yang lain. Wa hiya a'dhamu min adh-dhulmil qasir. Dan kezaliman yang pengaruhnya itu lebih luas, itu lebih besar dosanya daripada kezaliman yang terbatas, yang kejelekannya itu terbatas. Al-hasil bisyurbil khamr, yang dia dapat dari hasil minum khamr tersebut. Jadi mafsadah yang ditimbulkan dari minum khamr itu masih lebih ringan. Dia mabuk, mafsadahnya untuk dia sendiri, daripada jika kita larang dia dari minum khamr, maka akan berpindah dia untuk melakukan kemungkaran yang lebih besar. Melakukan kemungkaran yang lebih besar, yaitu dia akan menyerang dan melanggar hak-hak dan kehormatan kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin, mereka membunuhi kaum muslimin. Inilah sebuah kisah yang dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Maka Syekhul Islam di sini memilih mafsadah yang lebih ringan daripada harus terjadi mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, dari kisah ini juga bisa kita ambil faedah bahwa mengingkari kemungkaran itu jika akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka ini tidak boleh, diharamkan. Diharamkan mengingkari kemungkaran yang akibatnya itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, asalnya wajib kita mengingkari kemungkaran tersebut. Tetapi jika ingkar mungkar kita itu akan membuahkan hasil yang lebih buruk, mereka akan melakukan perbuatan yang lebih besar mafsadahnya, maka di sini tidak boleh bagi dia untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Misalnya kita khawatir, jadi kita larang orang ini untuk berbuat perbuatan yang dia berada sekarang di dalamnya, di dalam kemungkaran, dia nanti akan berpindah dari kemungkaran yang awalnya ringan, dia akan berpindah ke kemungkaran yang lebih besar. Ini dijauhi, tidak boleh kita mengingkari kemungkaran yang demikian. Kita khawatirkan orang yang seperti ini, maka tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dia. Contohnya seperti mengingkari kemungkaran pemerintah di depan umum. Ini tidak boleh. Pemerintah melakukan kemungkaran, nah, mafsadah. Tetapi ketika kita mengingkari perbuatan pengingkaran mafsadah yang mengingkari kemungkaran yang dilakukan pemerintah di depan umum, ini mafsadahnya lebih besar. Mafsadahnya lebih besar, akan membuat orang-orang itu lari dari pemerintah dan membenci pemerintahnya dan tidak taat kepada pemerintah. Akhirnya mafsadah dan banyak lagi mafsadah-mafsadah yang timbul, sehingga terjadilah pemberontakan, demonstrasi dan seterusnya. Maka demonstrasi adalah perbuatan yang haram, tidak boleh, karena itu mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah yang dilakukan oleh pemerintah. Mafsadah yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk mereka, mafsadahnya kembali kepada mereka terbatas. Adapun mengingkari pemerintah dengan demo atau dengan berkhutbah di mimbar-mimbar kejelekan, menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, maka ini tentu mafsadah yang lebih besar, dikarenakan pengaruhnya kepada orang lain. Pengaruhnya mafsadah ini terhadap kaum muslimin, sehingga mereka menjadi tidak senang dengan pemerintahnya dan mereka akan menyelisih pemerintahnya, padahal merupakan akidah ahlu sunnah itu harus taat kepada waliul amr, tidak dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Qala, kemudian Syekh melanjutkan di halaman berikutnya. Fa in kanat ihda al-mafsadataini haraman. Jika salah satu dari kedua mafsadah itu adalah perkara yang haram, wal ukhra makruha, dan yang lainnya adalah perkara yang makruh, quddimal makruhu 'ala al-haram. Maka yang harus dilakukan adalah mengedepankan, memilih yang makruh, mafsadah yang hukumnya makruh, memilih perkara yang makruh daripada dia harus memilih perkara yang haram. Seperti yang pernah kita contohkan pada pertemuan yang lalu, seorang dia meyakini duduk sebelum sholat tahiyatul masjid itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi Rasul melarang seorang duduk di dalam masjid sebelum dia sholat dua rakaat. Maka duduknya dia sebelum sholat itu hukumnya haram. Dan dia butuh untuk minum. Dan minum dalam posisi berdiri itu hukumnya makruh. Maka jika dalam kondisi yang seperti ini, pilih mana, dia minum dalam keadaan dia duduk sehingga dia terjatuh dalam perkara yang haram, atau dia minum dalam keadaan dia berdiri sehingga dia terjatuh dalam perkara yang makruh, jawabannya yang kedua. Jawabannya dia memilih yang kedua, yaitu dia minum dalam posisi berdiri, walaupun itu adalah perkara yang makruh, karena dalam rangka menghindari perkara yang haram tadi. Jika duduk, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Tetapi jika seorang bisa mengatasi hal itu, yakni tidak mesti harus minum sebelum duduk, maka ini yang seharusnya, ini yang lebih utama. Jadi kaidah ini berlaku jika terjadi perbenturan, terjadi saling desak-mendesak, harus dipilih salah satu, baru kita pilih yang lebih kecil mafsadahnya. Fayuqaddimul akla minal mustabih, maka lebih dipilih memakan dari perkara yang syubhat daripada alal haramil khalis, daripada dia memakan dari perkara yang haram murni, jelas keharamannya. Jika dia harus makan ada perkara yang syubhat yang masih samar apakah halal atau haram, ada perkara yang haram jelas-jelas keharamannya, maka dia harus memilih yang masih syubhat tadi, yang lebih ringan. Wa kadzalika yuqaddimu sa'iral makruhati 'alal muharramat, demikian juga lebih didahulukan seluruh perkara-perkara yang makruh atas perkara-perkara yang haram. Qala wa in kanatil mafsadatani haramaini qaddama akhaffahuma tahriman. Qaddama akhaffahuma tahriman. Dan jika kedua mafsadah itu adalah perkara yang haram dua-duanya, dan dia harus memilih, dia harus melakukan perbuatan yang haram tersebut, ada dua mafsadah, dia harus memilih salah satu dari perbuatan yang haram ini, maka yang harus dilakukan adalah qaddama, dia mengedepankan dan memilih yang lebih ringan keharamannya, yang lebih ringan keharaman di antara dua perkara yang haram tadi. Wa kadza in kanata makruhatain, demikian pula halnya jika dia harus memilih antara dua hal yang hukumnya makruh. Quddima ahwanuhuma, maka hendaknya dia memilih, memprioritaskan yang lebih ringan kemakruhannya, yang lebih ringan kemakruhannya. Qala wa maratibul muharramati wal makruhati fis sigari wal kibari tastad'i bastan kathira, kata beliau. Dan tingkat keharaman-keharaman, demikian pula tingkatan perkara-perkara yang makruh, fis sigar wal kibar, dalam hal yang kecil maupun yang besar, mana yang lebih besar keharamannya, mana yang lebih besar kemakruhannya, dan mana yang lebih kecil, tastad'i, itu butuh bastan kathira, butuh untuk dikaji dan dibahas dengan luas. Tapi kesimpulannya adalah kaidah ini, jika seorang dihadapkan antara dua hal yang mafsadah dan dia harus memilih, maka dia memilih yang lebih ringan. Tapi jika dia tidak, dia bisa, masih ada cara lain untuk bisa terhindar dari mafsadah, maka itu yang harus dia lakukan. Itu yang harus dia lakukan. Kemudian di sini ada beberapa contoh yang ingin Anda sampaikan dalam rangka untuk faedah dan mengembangkan kaidah ini, yaitu permasalahan seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain sesama muslim. Apa hukumnya? Seseorang dipaksa dia untuk membunuh saudaranya semuslim, diletakkan tembakan di kepalanya. Bunuh dia, kalau tidak saya akan membunuhmu. Kalau kamu membunuh dia, berarti nyawamu aman. Tetapi kalau kamu tidak membunuh dia, kamu yang korban. Di sini terdapat dua mafsadah. Di sini terdapat dua mafsadah antara yang mati dia atau yang mati saudaranya. Dua mafsadah. Maka kata para ulama terkait al-ikrah fil qatl, paksaan dalam membunuh di sini, yang wajib bagi seorang muslim adalah untuk sabar dan tidak membunuh saudaranya semuslim. Dan ini kesepakatan para ulama. Jika seorang sah untuk membunuh saudaranya semuslim, maka yang wajib bagi dia adalah sabar dan tidak boleh membunuh saudaranya. Kenapa? Karena membunuh saudaranya semuslim itu hukumnya adalah haram dan mafsadahnya lebih besar. Dari sisi apa? Dari sisi jika dia membunuh saudaranya, maka dia hidup, berarti dia telah berbuat perbuatan yang zalim, zaliman, telah membunuh seorang muslim. Tetapi jika dia yang terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan dia terzalimi, dalam keadaan dia terzalimi dan dia tidak menzalimi. Maka di sini mafsadah yang lebih ringan adalah dia terbunuh dalam keadaan dia terzalimi daripada dia harus membunuh orang lain dalam keadaan dia sebagai orang yang zalim, pembunuh. Tetapi jika seorang itu dipaksa dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak bisa memilih, tidak bisa, maksudnya tidak ada gerakan, dia misalnya seperti dia dipegang tangannya untuk megang tembakan, dia dipaksa untuk tangannya jadi pegang, kemudian ditarikkan pelatuknya. Ini seperti tidak ada gerakan dari dia, yang menggerakkan semuanya itu adalah seorang yang zalim tadi, maka ini dia tidak mendapat dosa. Dia tidak bisa, ya, maksudnya adalah orang yang zalim tadi, yang memaksa tadi, dia memegang tangan dia dan dia maksa supaya dia ini membunuh saudaranya. Hakikatnya dia yang bergerak, hakikatnya orang yang zalim ini yang bergerak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau cuma diperintah bunuh dia dan tidak sampai dia diperlakukan seperti tadi, maka ini tidak boleh dia untuk membunuh saudaranya. Nah, ini kesepakatan para ulama bahwa membunuh saudara semuslim dengan cara terpaksa itu tidak boleh. Kemudian contoh yang lain, seseorang misalnya dia berada di suatu tempat atau dia terkurung, terpenjara, jadi kurung di suatu tempat yang tidak ada air minum dan dia sangat haus, tidak ada air minum. Jika dia tidak minum, maka dia akan wafat, dia akan meninggal. Maka di sini dia boleh untuk minum air kencing dia sendiri, atau dia mendapati air najis, antara meminum air najis tersebut atau dia harus tidak meminumnya dan dia akan mati. Maka di sini dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar, kematian seseorang, boleh bagi dia untuk meminum perkara yang haram tersebut. Demikian juga membelah perut wanita yang meninggal dalam rangka menyelamatkan janin yang ada di dalam perutnya. Seorang wanita yang wafat dan di perutnya masih ada janin yang sudah hidup, yang sudah berusia, sudah ditiupkan ruh padanya. Adapun di bawah usia 4 bulan maka tidak boleh, karena dia tidak mungkin hidup pada usia tersebut. Tetapi jika sudah di usia janin itu telah hidup dan dokter masih mengatakan ini mungkin diselamatkan, maka boleh untuk dibelah perutnya dalam rangka menyelamatkan kehidupan janin ini, dalam rangka memilih mafsadah yang lebih ringan. Walaupun membelah perut mayit itu tentunya adalah mafsadah, tidak boleh seorang itu memperlakukan mayit dengan semena-mena. Kehormatan mayit di saat dia wafat itu sama seperti kehormatan dia di saat dia hidup. Kasrul mayit, kasru 'adzil mayit ke kasrihi hayyan, mematahkan tulang mayit di waktu dia sudah mati itu seperti mematahkannya di saat dia masih hidup. Jadi terjaga kehormatan mayit. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, dalam rangka menghidupkan janin yang masih tertinggal di perut janin, di perut ibunya, maka boleh untuk dibelah perutnya dan diambil. Dan diambil janin dan diselamatkan. Demikian pula dijelaskan para ulama terkait masalah otopsi. Otopsi mayit. Asalnya adalah ini perbuatan yang haram, tidak boleh. Tidak boleh memperlakukan mayit dengan cara yang seperti itu. Dibongkar jasadnya. Tidak boleh, asalnya haram. Tetapi jika terpaksa misalnya dalam rangka untuk mengetahui pembunuh ini, dalam rangka mengetahui pembunuh ini siapa yang membunuh, atau dalam rangka untuk mengetahui penyakit yang menyebar, misalnya terjadi wabah penyakit, banyak orang meninggal, tiba-tiba meninggal, dokter ingin mengetahui sebabnya apa ini, harus dicari sebab penyakit tersebut sehingga bisa ditangani, maka boleh. Di sini ada kebutuhan dan sangat terdapat masalah yang sangat besar, maka boleh di sini untuk mengotopsi mayit dengan tujuan-tujuan yang seperti ini. Tetapi asalnya jika tidak diperlukan maka tidak boleh. Demikian pula salat Jumat. Salat Jumat bersama imam yang tidak kita ridai atau imam yang menyelisih syariat seperti orang fasik atau mubtadi', selama bid'ahnya itu bukan pada tingkat kekufuran. Jadi bid'ah, ada bid'ah yang sampai kepada kekufuran, ada bid'ah yang tidak sampai kepada kekufuran. Atau ada orang yang hanya ikut-ikutan, bukan pelaku bid'ah, dia orang awam. Dan dia berkhutbah. Orang yang tidak kita ridai ini dia berkhutbah. Di sini antara dia mendengarkan khutbahnya atau tetap ikut salat jamaah dan mendengarkan khutbah dalam salat Jumat, atau dia memilih tidak salat Jumat sama sekali dan dia melakukan salat di rumah, di sini kata para ulama dia tetap harus salat Jumat. Dia di sini tetap harus salat Jumat walaupun dia harus mendengarkan khutbah orang yang tidak dia ridai tersebut, walaupun imamnya adalah orang yang fasik, orang yang mubtadi', selama bid'ahnya itu bukan pada tingkat kekufuran, maka tidak boleh meninggalkan salat Jumat dengan sebab imamnya adalah orang yang seperti ini. Tidak boleh dia meninggalkan salat Jumat kemudian dia salat di rumah karena imamnya demikian, maka saya salat di rumah. Tidak. Karena tarkul jamaah, meninggalkan jamaah, itu lebih besar mafsadahnya daripada dia meninggalkan salat Jumat, daripada dia meninggalkan salat Jumat. Tetapi jika di sana ada masjid yang lebih ringan khatibnya, lebih ringan mafsadahnya, maka boleh, maka hendaknya dia memilih masjid yang lebih ringan mafsadahnya tersebut. Demikian juga di antara contoh dari kaidah ini adalah safarnya seorang wanita tanpa mahram. Asalnya adalah haram, tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Tetapi seorang wanita terpaksa dia harus safar tanpa mahram. Contohnya adalah seorang wanita tinggal di negeri kafir dan dia masuk Islam. Tidak ada seorang yang menjadi mahram baginya untuk pindah ke negeri muslim. Maka di sini para ulama sepakat dalam hijrah, boleh hijrah itu safarnya seorang wanita tanpa mahram. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, para wanita hijrah tanpa mahram. Khusus terkait hijrah, telah ada dalil dari peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, para wanita hijrah tanpa mahramnya. Dikarenakan tinggalnya dia di tempat kafir itu lebih besar mafsadahnya daripada dia safar tanpa mahram. Demikian juga halnya seorang wanita yang tidak memiliki mahram sama sekali. Dia memiliki keperluan untuk safar dan dia tidak ada mahram. Mau tidak mau dia harus safar. Maka di sini boleh bagi dia untuk safar tanpa mahram. Atau juga misalnya seorang wanita di kampungnya khawatir akan melakukan perbuatan zina dan suaminya tidak ada. Suaminya tidak ada. Atau suaminya safar atau suaminya sudah wafat. Khawatir dia akan terjatuh pada perbuatan zina di kampung yang jelek ini. Maka boleh bagi dia untuk menyelamatkan dirinya dan dia tidak memiliki mahram untuk safar dari tempat tersebut dalam rangka menyelamatkan kehormatannya, dalam rangka menyelamatkan kehormatan dia. Ini semua min bab dalam rangka memilih mafsadah yang lebih ringan daripada harus mengorbankan harus memilih mafsadah yang lebih besar. Dan juga tidak boleh seorang yang sudah tinggal di negeri muslim untuk berpindah ke negeri kafir. Hijrah ke negeri kafir ini tidak boleh. Sesempit apapun kehidupan dia di negeri muslim, sesusah apapun hidup dia di negeri muslim, itu masih lebih besar maslahat dia daripada dia hijrah ke negeri kafir dan tinggal di negeri kafir. Karena mafsadah tinggal di negeri kafir itu lebih besar. Tapi itulah beberapa contoh yang bisa Anda sampaikan. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk pada bab atau pada kaidah yang berikutnya. Ila huna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.